أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. Karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Bimbingan, zikir, dan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, di rubrik bimbingan zikir kita kali ini, kami akan menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan bacaan dalam istighfar atau bertaubat. Ya pendengar, diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahi inni la astaghfirullaha wa atubu ilaihi fil yaumi aksaru min sab'ina marrah." Demi Allah, sesungguhnya aku minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari lebih dari 70 kali. Lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nasu, tubu ilallahi fa inni atubu fil yaumi ilaihi mi'ata marrah." Yang artinya, wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah, sesungguhnya aku bertaubat kepadanya 100 kali dalam sehari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dalam riwayat yang lain beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa qala man qala astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi ghafarallahu lahu wa in kana farra minaz zahfi." Yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca, "Aku minta ampun kepada Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, yang hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya," maka Allah Azza wa Jalla mengampuninya, sekalipun ia pernah lari dari medan perang. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Lalu selanjutnya beliau SAW juga bersabda, "Wa qala aqrabu ma yakunu ar-rabbu minal 'abdi fi jawfil laili al-akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilkas sa'ati fakun." Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan yang paling dekat antara Tuhan dan hambanya adalah di tengah malam yang terakhir. Apabila kamu mampu tergolong orang yang zikir kepada Allah, pada saat itu lakukanlah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasa'i, dan Imam Al-Hakim. Dan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, beliau bersabda, "Wa qala aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbihi wa huwa sajidun fa aksirud du'a." Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang hamba berada dalam keadaan yang paling dekat dengan Tuhannya adalah di saat sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doanya. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sedangkan dalam riwayat lain, "Wa qala innahu liyugonu ala qalbi wa inni la astaghfirullaha fil yaumi mi'ata marrah." Yang artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hatiku lupa atau tidak ingat kepada Allah, padahal sesungguhnya aku minta ampun kepadanya dalam sehari 100 kali. Ya pendengar yang budiman, Ibnul Asir berkata, maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa karena beliau senantiasa memperbanyak zikir, selalu mendekatkan diri kepada Allah azza wa jalla dan waspada. Jadi apabila sebagian waktu yang lewat tidak melakukan zikir, maka beliau menganggapnya sebagai sebuah dosa. Kemudian beliau cepat-cepat membaca istighfar. Ya pendengar yang budiman, di mana saja saat ini Anda berada, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini terkait dengan istighfar dan bacaan saat bertaubat. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla dalam menjalankan zikir ini. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.